ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Fisa Kitab Tauhid. Terakhir kita sampai pada Al-Mu'allif Al-Arba'ah Al-Hakim wa qala as-sahibun ala sahibihima man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Juga diriwayatkan oleh yang empat serta Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syarat keduanya, yakni syarat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu man ata arrafan aukah, dan siapa saja yang datang kepada tukang ramal atau dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga wali Abi Ya'la bisa dari Jai dengan sanad yang bagus dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud yang serupa dengan hadis di atas, namun mauquf sampai beliau. Ucapan qauluhu walil arba'ah, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ucapan mu'alif, yakni Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, walil arba'ah wal-hakim, maksudnya yang empat adalah Hum Abu Dawud. Dawud meriwayatkan hadis di atas juga, kadzalika An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Empat, kalau Rawahu Sittah tambah Bukhari dan Muslim. Jadi singkat ban mati ban ya. Bukhari wa ila akhirih. Nah, Al-Hakim juga meriwayatkan hadis di atas selain, namun Al-Hakim laisa min ahli sunnah. Ya. Ada musnad, ada sunan. Ya. Kalau sunan ini dalam penyusunannya al-abwabul fiqh, bab demi per bab dari thaharah kemudian berikutnya. Kalau musnad dengan apa urutan? Sahabat seperti Musa bin Muhammad, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah, dan berikutnya hadis siapa lagi, hadis siapa lagi. Kalau sunan dan Al-Hakim laisa min ahli sunan, bukan termasuk berbeda ahli sunan, lakin lahu kitab, tetapi beliau memiliki kitab sama sahihan Hakim. Hakim memiliki kitab yang dinamakan Sahihul Hakim. Dan qauluhu sahihun ala syartihi, Hakim mengeluarkan juga dalam sahihnya hadis ini sahih menurut syarat keduanya. Syarat siapa? Ayat syartul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, lakin qaulu ala syartihi, kata saya melanjutkan penjelasannya, saya melanjutkan ini. Tetapi ucapan ala syartihima ini hada ala ma yu'taqad. Ini adalah apa yang diyakini beliau. Hadis ini sahih menurut syarat keduanya, syarat Bukhari dan Muslim. Nah, apabila diyakini demikian, wa illa kalau tidak diyakini ala syartihima, maka dia kurul amku ala khilafi dari kadang nyata perkaranya urusannya ala khilafi dari tidak ya, sesuai dengan itu atau menyelisih hukum itu. Tidak di atas apa syarat itu aja. Kadang-kadang. Wa makna qawlihi, dan arti dari ucapan alasan ini ma'ai apa maksudnya? Anna rijalamu rijalasa. Bahwasanya kalau disebutkan hadis ini ala syafi'i, berarti rijalnya, rijal hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah rijal sahih, rijal Bukhari dan Muslim. Baik, sanad-sanad yang biasa dipakai oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Karena ada standar sanad tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Imam Al-Bukhari dalam memasukkan rawi di dalam hadisnya, kitabnya, kalau memenuhi syaratnya, baik, menjadi sanad sahih Bukhari. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat beliau, maka tidak dimasukkan. Baik. Jadi arti dari ucapan ala syafihima rijaluhu rijalul, hadis yang ada dalam sahih hakim tadi dalam adalah bila dia mengatakan ala syafihima rijaluhu rijal sahih, rijal Al-Bukhari dan Muslim. Wa anna masyaratu Al-Bukhari wa Muslim mawujudun bihi. Jadi bahwasanya apa yang disyaratkan untuk kriteria orang rawi atau rijal sanad oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim ada pada sahih hakim, atau ada pada hadis tersebut yang dikatakan oleh Al-Hakim sahihun ala syafi'i. Kemudian saya melanjutkan, wa nahnu la nunkiru anna hunaka ahaditsan sahihah, dan kita tidak mengingkari bahwasanya di sana ada beberapa hadis lam yadkhulha al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita kata saya tidak mengingkari bahwasanya di sana ada hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya, yakni karena Imam al-Bukhari dan Muslim, lam yastau'iba sahiha as-sahih. Beliau belum menampung semua hadis-hadis yang sahih. Ada saja yang terluput dari keduanya. Bahwasanya hadis tersebut hadis sahih. Seperti yang ditulis oleh Syekhuna Abdullah Ta'ala, mengumpulkan hadis-hadis sahih mimma laysa fi sahih, dari hadis-hadis Rasul yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Betul apa yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin bahwasanya bisa jadi ada hadis-hadis sahih yang tidak ada pada keduanya, karena kedua sahih tersebut belum menampung semua hadis-hadis sahih. Maka ulama saling melengkapi. Ini berbicara tentang ilmu mustalah sedikit. Kemudian atau kan istilah-istilah hadis. Jadi Al-Bukhari dan Muslim tidaklah menampung seluruh hadis-hadis yang sahih. Kata Syekh, wah ada berubah keadaan, ini adalah perkara yang realita, nyata adanya. Walakin tetapi yumbaru fi qawli man qala, tetapi harus dilihat pada perkataan orang yang mengucapkan inna hadzal hadits, bahwasanya hadis ini ala syartihima, hadis ini menurut syarat keduanya. Faqad takunu fi illa khafiyan, kadang-kadang ketika seseorang mengatakan ini hadis sesuai dengan syarat keduanya, syarat Bukhari dan Muslim, ucapan tersebut bisa dilihat dulu atau bisa diteliti lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang fihi pada hadis tersebut ada illa khafiyan, illah yang sama al-hadal qail bagi orang yang mengatakan ini. Wa yakun al-Bukhari Muslim di situ apa? Yakun atau lakin? Wa yakun. Wa yakun al-Bukhari dan Muslim al-imama, dan nyata al-Bukhari dan Muslim mengetahui bahwa hadis itu ada illah. Wa tarakal hadis, dan meninggalkan hadis tersebut min ajliha, dikarenakan tadi ada illah khafiyah. Namun tadi yang mengatakan sahihun ala syartihima luput illah tersebut, kemudian dia mengatakan sahihun ala syartihima, ulama bertiga tingkat kadang-kadang sampai sejauh itu ketelitian. Nah, baru kalau kejadian seperti Hilal Daruputri itu luar biasa ya, dalam membahas ilah-ilah. Nah, kalau saat ini ya, kitab Hilal dari hafalannya, beliau adalah orang yang paling hebat dalam hafalan sedunia ini. Tapi kalau telitinya dalam babul ilah, Al-Muhyiddin, ini semuanya adalah ya merupakan jerih payah rijal yang jago-jago. Dalam bidangnya rahimahullah jami'an. Kemudian qauluhu sahih, ya, perkataan Imam Hakim sahih, yaqulu, ya, para ulama berkata Al-Hakim, Imam Hakim ini termasuk mimman yatasahal bitasih, salah satu dari ulama hadis yang bermudah-mudahan dalam mentasih hadis. Nah, ada yang mengatakan ada tiga, nah, tingkatan, ada yang mutasahir dalam tasih, ada yang mutasyadid, ya, daib dalam tasih, ada yang juga pertengahan. Ada yang mutasahir di tasih, tapi baru kalau itu jamian, ada juga yang apa? Ya. Sebaliknya. Jadi mereka berkata Al-Hakim termasuk iman jatah sahli bitasih, yang bermudah-mudah dalam mentasih. Walihada qalu, oleh karena ini para ulama berkata la ibrata bitasihil hakim, ya. Dalail dapat tidak perlu dilirik, kata la ibrata tidak dianggap, tidak perlu dilirik dalam pensahihan Al-Hakim. Sebagaimana juga wala ibrata bitawthiq Ibn Hibban. Ibn Hibban sangat mudah sekali untuk mengatakan thiqah, thiqah, ya. Thiqah, thiqah. Baik. Dalam bab jarah ada yang apa? Mutasahil. Sehingga sangat mudah-mudah dalam sibukkan orang, mudah thiqah, thiqah. Baik. Nah, para ulama hadis mengatakan bahwasanya tidak dilirik, ya. Tidak dianggap pentaufikan Ibn Hibban sebagaimana la ibnu tabi'in hakim. Wala biwat'i Ibnil Jauz, tidak dianggap, tidak dilirik dalam pernyataan, ya, maudhu'nya Ibnu Jauzi. Oh, ini palsu. Sedikit palsu. Nah, semuanya dibutuh kepada ilmu yang cukup. Juga ada yang mengatakan wala ibrata, tidak perlu dilirik, ya. La yutafa, tidak dianggap dari apa? Pernyataan ijma'ul munzir. Kalau Ibnu Munzir mengatakan faqad ijma'ul ulama, faqad ijma'ul ulama. Dalam masalah ini sudah sepakat ya ulama. Ini sudah sepakat ya ulama. Ucapan seperti ini atau pernyataan hukum seperti ini, ya, ada memang benar, tapi ada juga yang tidak dianggap karena memang, ya, tidak sesuai dengannya. Nah, yang dijalani biasanya oleh para ulama. Dan itulah, ya, nah, ulama maratib bertingkat-tingkat. Namun al-mujtahid itu mereka adalah merupakan para ulama-ulama al-ijtihad yang apabila benar dua pahala, apabila hilaf satu pahala, sehingga tetap kedudukan mereka adalah, ya, terpandang, terhormat, mulia di hadapan umat. Beda dengan manhaj haddadi, sikat habis, ya, habisi para ulama sudah dihabisi, sampai disalahkan, disesatkan, sampai dikafirkan, alhamdulillah, diperintahkan untuk dibakar kitab-kitab para ulama ini benar-benar haddadi. Baik, berbahaya semuanya. Waris haddadi, ahlu sunnah betul-betul berada di tengah. Baik, kata saya tadi, ya, para ulama ada yang tidak menganggap semua ini apa tasih hakim, tawasik Ibn Hibban, atau pernyataan maudhu'nya atau wabak Ibn Jauzi, pernyataan ijmanya Ibn Mughir. Kata saya Ibn Hibban, wahadal qawlu fihi munyazabah. Tapi ucapan ini kalau di hukumi dengan total terhadap apa yang mereka katakan, ini adalah hukum yang pernyataan serampangan atau pernah dikatakan hal itu kepada ya siapa para ulama-ulama di atas. Nah, kamu biasakan. Ya dalam ijtihadnya kadang-kadang betul, ya kadang-kadang salah. Nah, pernyataan tersebut kadang-kadang betul, kadang-kadang juga salah. Maka apabila dikatakan oh tidak dianggap salah total, ini juga serampangan, mujazabah. Nah, karena ya kalau yusi, bukan yusi, kadang benar, kadang salah. Maka ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Tengah-tengah tidak melampaui batas. Jadi ini ucapan mujazabah. Mujazabah itu tanpa pertimbangan, jadi nggak serampangan. Mujazabah bin Halibah. Ini ucapan yang mujazabah. Kenapa? Di anda kalimat la ibrah, karena ucapan la ibrah tadi, kalimat la ibrah, ayat-ayat yang tidak perlu dilirik. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz, siapa? Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Ibnu Munzir dan yang lain. Ini bahaya juga. Tapi bagaimana yang betul kata Syekh? Wasawab annahu la yu'khadhu maqbulan fi kulli hal. Tapi yang benar bahwa tidak diambil secara apa? Total dengan penuh penerimaan dalam segala kondisi. Karena kadang-kadang ijtihad alim itu bisa betul. Kadang-kadang bisa salah. Yang betul diterima, yang salah ijtihadnya tidak diterima. Nah ini jadi apa? Adil. Dengan betul-betul adil mendudukkan semua pada porsinya, pada tempatnya. Jadi yang benar tidak diambil secara total. Baik, dan segala keadaan pokoknya terima, tidak seperti itu. Ma'ani tadabbar tu kalam Ibnu Munzir, padahal maksudnya saya telah merenungi ucapan, perkataan, pernyataan Ibnu Munzir radhiyallahu ta'ala bahwa jaddu, dan aku dapati annahu, maksudnya beliau Ibnu Munzir, daiman idza naqala al-ijma', apabila Ibnu Munzir menukil ijma', ya yaqul, beliau berkata ijma'u man nahfadu min qawlihi. Ibnu Munzir kalau menukil ijma' juga dengan ucapan ini adalah ijma' kesepakatan dari ulama-ulama yang kita apa? Tahu, hafal, nahfadu. Nah, min ijma'u man nahfadu qawlahu min ahli ilmi. Ini adalah ijma' kesepakatan yang kita hafal ucapannya dari para ulama. Wa huwa bihadza qad ihtafadha li nafsi, dan dengan ucapan ini telah menjaga ya terhadap dirinya ya, sesuai dengan kemampuannya ya, tidak mengatakan secara mutlak ini yang kita tahu ya, kita jaga, kita tahu dari ya, para ulama sebagai ijma. Jadi beliau sudah menjaga dengan ucapan tersebut terhadap dirinya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Walakinana, tetapi kita ini ma'adzalika, bersama dengan ya, sikap tersebut naqul, kita katakan idza kana rajul dzatilain wasi', apabila seseorang itu yang memiliki nah, kemampuan baca yang luas dalam faqad yakunu hadzal qawlu ijma'an, maka kadang nyata ucapan tersebut adalah sebagai ijma'. Seperti apa yang dikatakan Ibnu Munzir, hadza katanya ijma'u katanya. Nah, man nahfadu qawlahu min ahli ilmi. Ya bisa betul, ya, bisa benar dan banyak ya kecocokannya. Baik. Jadi faqad yakunu hadza qawl ijma'an. Amma idza kana hadza rajul la yu'rafu illa ma hawla. Kalau orangnya tadi dhaif tilah, memiliki penelitian pengkajian yang jauh, bisa betul. Tapi kalau seandainya yang mengatakan ini ijma', ini ijma', namun orang tersebut la ya'rifu illa ma hawla, tidak mengetahui kecuali apa yang ada di sekitarnya saja. Misalnya cuma fokus dalam satu madhab, tapi dia katakan ijma', ijma'. Kalau cuma begitu, fa inna qawlahu hadza la yakun ijma', maka ucapannya ini tidak bisa jadi ijma'. Kenapa? Dia bahas secara tuntas dengan melihat berbagai macam akwal para ulama dari berbagai macam sisi, atau dari berbagai macam akwal dan madhab, tidak bisa terima. Tapi kalau tidak, jelas semua dikaji, diteliti. Karena sebetulnya Syekhul Islam kalau sudah membahas masalah dari para sahabat, ya, dari para tabi'in, dari para baru ya, kemudian dia mengatakan ini dan begitu. Itu pun kadang terjadi kepada kesalahan dalam ijtihad. Kalau sudah ya, membaca ayat itu tafsir-tafsir dari zaman para sahabat dibaca. Maka luar biasa Masya Allah beliau dalam istimbatnya. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala kepada para imam, para ulama, yang kemudian terjadi pembaharuan, perbaikan dari apa yang terjadi dalam kekhilafan, kesalahan di tengah-tengah umat. Al-Khalidin rahimani wa jami'an, bab ijma' ini ya, juga merupakan salah satu dari rujukan sunnah pada kitabillah, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' qiyas. Ini madhab pada masyarakat alaihi jumhur dalam masalah syariat. Baik, saya ingin kenal belok ya, ketika menjelaskan masalah mimbar bil faidah. Apabila tadi katakan apabila ya cuma fokus dalam sebuah masalah atau satu madhab, dia mengatakan ini sudah ijma, maka ini tidak bisa dikatakan jadi ijma dan tidak bisa dipercaya. Dan kita pun tidak menghukumi bahwa hal itu merupakan ijma. Seperti apa misalnya nih, lalu kalau qala rajulun, kalau seandainya seorang berkata lah, dan dia lamia terus tidak madhab Hambali di masalah itu. Bila dia berkata di mana dia tidak belajar kecuali dalam madhab Hambali, kemudian dia mengatakan dalam sebuah masalah wa qala hadza ijma'un, ya, hadza ijma'un man nahfadu qawlahu min ahli, ini adalah merupakan ijma yang kita ketahui, kita hafal dari ucapannya para ulama. Dia cuma hanya dalam satu madhab fokusnya dan mengatakan ini ijma, fa inna qawlahu hadza la, karena mereka ucapannya tidak dianggap, tidak dilirik. Kenapa? Li'annahu lam yahfad ya illa qawlan qallan, karena sebenarnya ya orang tersebut tidaklah menghafal, tidak menjaga, tidak mengetahui kecuali hanya ya qawlan qallan, perkataan-perkataan yang sedikit, min aqwali ahli ilmi, dari ucapan-ucapan atau ijtihad-ijtihad para ulama. Demikian saya mencontohkan, mudah-mudahan bisa ya, diambil sebagai faedah. Dan disinilah perlunya ketelitian, perlunya apa, tawasu, tabakhur di dalam bab ilmi, karena ilmu itu diumpamakan kal bahri lazim, seperti lautan yang tidak ada tepinya yang pasti. Lazim ini seakan tidak apa tepinya, semakin di dalam semakin luar biasa banyak hal-hal yang berharga. Apabila ya, seseorang yang menyadari akan kapasitas dirinya, dia pasti akan hati-hati. Tapi kalau yang tidak sadar, wah hebat, asal berfatwa, asal akhirnya terjadilah kekacauan dalam dunia dakwah dan juga dalam babul ilmi. Khonidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jami'an ilman nafi'ah dan juga bisa contoh akhlak para ulama, sehingga bisa menjadi sebab kebaikan kita dan juga umat manusia. Nah, nanti insyaallah kita akan